Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi habibakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai ucapan al-muallif rahimahullah ta'ala al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali an-Najdi at-Tamimi rahimahullah ta'ala. Naam, kata beliau, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah ta'ala merahmati engkau, bahwasanya wajib bagi kita semuanya untuk mempelajari empat perkara. Wajib bagi kita semuanya untuk mempelajari empat perkara. Sebelum kita memasuki empat perkara di sini, kita akan memberikan sebuah faedah berkaitan masalah ucapan beliau, i'lam. Di dalam ucapan i'lam ini, di dalam ilmu bahasa Arab, i'lam ini lafadznya adalah amr, yang menunjukkan sangat na'am mulia sekali faedahnya, yaitu i'lam, ketahuilah. Ini seringnya ucapan ini diucapkan ketika apa? Ingin memberikan sebuah faedah yang sangat besar di balik itu, atau naam ingin memberikan sebuah berita, kabar yang sangat berharga. Naam, contohnya sini sekarang, i'lam, ketahuilah. Kemudian beliau nanti akan menyebutkan beberapa perkara yang penting yang harus diketahui oleh seorang muslim ataupun muslimah. Naam. Kemudian berikutnya, rahimakallah, ucapan rahimakallah ini doa dari beliau, ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada al-qari, pembaca, si pembaca kitab ini, i'lam rahimakallah, atau si pendengar as-sami', pendengar kitab ini, semoga Allah Ta'ala merahmati engkau. Doa dengan rahmah ini tidak ditujukan hanya kepada orang yang meninggal. Jadi ucapan rahimakallah ini tidak khusus bagi orang yang sudah meninggal. Kalau orang meninggal kan kita katakan semoga Allah Ta'ala merahmatinya, rahimakallah, ayy rahimahullah, atau yirahamuhullah. Nah, tapi buktinya beliau, lafadznya rahimakallah ini arahnya kemana? Orang-orang yang masih hidup, yang membaca kitab ini, atau yang mendengar kitab ini, yang mempelajari kitab ini, menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya kita na'am mendoakan saudara kita dengan apa? Dengan rahmah, walaupun dia masih hidup. Walaupun dia masih hidup. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berkaitan masalah apa? Hadis berkaitan masalah ketika menjawab orang yang bersin. Naam, idza ataza ahadukum falyakul alhamdulillah, wa idza qala lahu akhuhu naam alhamdulillah falyakul yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naam idza ataza ahadukum falyakul alhamdulillah walyakul lahu akhuhu yarhamukallah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian walyakul lahu akhuhu yarhamukallah. Kemudian orang saudaranya yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah tadi itu yang bersin, hendaklah dia mengucapkan apa? Yarhamakallah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamakallah, falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Apabila dia mendengar si bersin tadi mendengar saudaranya mengucapkan yarhamakallah, maka hendaklah dia mengucapkan untuk dia apa? Naam, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah pada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Syahidnya mana? Ucapan yarhamakallah. Doa yarhamukallah ditujukan pada siapa? Orang masih hidup. Dan nas ini dalil menunjukkan bolehnya kita mendoakan dengan rahmah bagi orang yang masih hidup. Naam. Kemudian berikutnya, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita ta'allumu arba'i masaila, mempelajari empat perkara. Empat perkara ini termasuk perkara yang inti, yang apabila seorang terkumpul padanya empat perkara ini, yang akan beliau sebutkan nanti, yaitu al-ilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, kemudian sabar, maka insya Allah Ta'ala dia termasuk apa? Termasuk orang-orang yang najihin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Minan najin, orang-orang yang selamat, najihin, yang beruntung, berhasil. Naam, di dunia dan akhiratnya, insya Allah Ta'ala. Naam. Ikhwani fillahi hafidhakumullahu jami'an. Kita lanjutkan yang pertama, kata beliau, al-ula, yang pertama, al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu, pertama kali adalah ilmu. Sebagaimana nanti beliau akan menyebutkan, menukilkan kalamnya Imam Bukhari. Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Jadi seseorang ketika sebelum berucap, berdakwah, beramal, maka hendaklah dia memiliki ilmu dulu. Kenapa? Karena ini sebagai na'am cahaya, sebagai patokan, sebagai dalil yang seorang itu akan senantiasa berjalan di atas al-haq insyaallah taala dengan adanya ilmu. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin. Katakanlah ya Rasulullah, ini adalah jalanku yang aku menyeru kepada Allah 'ala basiratin, di atas al-basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu. Na'am. Kemudian apa itu ilmu? Nah, beliau akan menyebutkan nanti apa itu ilmu, namun di sana ada pengertian yang lain. Nah, al-ilmu huwa idraku syai' 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap apa? Terhadap Al-Usul Tsalatsah. Naam, beliau menyebutkan bahwasanya al-ilmu huwa idraku syai'i 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, yakin dia. Satu tambah satu, dua. Seperti itu contohnya. Atau dua tambah dua, tiga. Ini yakin dia, berarti di atas ilmu. Tidak dikatakan satu tambah satu berapa? Satu tambah satu, kalau enggak salah, tiga. Itu keliru, jelas. Atau sebaliknya, aku masih ragu, satu tambah satu itu, kalau enggak dua, tiga. Ini syak berarti. Menunjukkan bahwasannya, al-ilmu itu derajat yang paling tinggi. Naam. Namun perlu diketahui bahwasannya ilmu itu, naam, sangat mulia kedudukannya, sehingga Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilm, dan orang-orang yang Allah Ta'ala beri ilmu. Jadi orang yang berilmu itu sangat mulia kedudukannya. Jangan sampai sepelekan, enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama, katakanlah apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah apakah sama orang-orang yang tahu kemudian disamakan dengan orang yang tidak tahu? Afana ja'al muslimina kal mujrimin am naj'al muttaqina kal fujjar? Apakah dia, naam, apa kita akan menjadikan orang muslim seperti orang mujrim? Orang muslim yang punya ilmu seperti orang mujrim yang jahat tidak punya ilmu? Afana ja'al muslimina afana ja'al muttaqina kal fujjar? Apakah kita juga menjadikan orang beriman seperti orang jahat? Tidak mungkin, lain, beda. Naam. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Allah Ta'ala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa? Apakah sama orang yang beriman itu dengan orang fasik yang tidak memiliki ilmu, bodoh, jahil? Naam. Ikhwan fillahi hafizakumullah jami'an. Ini termasuk daripada keutamaan al-ilmu. Nah, bahwasannya ilmu itu sangat mulia, derajatnya, kedudukannya. Namun perlu diingat, jangan sampai seseorang itu menyombongkan keilmuannya. Yang dia raih mungkin bertahun-tahun dia menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, menimba ilmu di hadapan para ulama, di hadapan para masyayikh ahli sunnah wal jamaah, sabitin. Dengan apa? Menuntut ilmu, kemudian setelah dia berhasil mencari ilmu, menimba ilmu, kemudian dia bersombong, menyombongkan ilmunya bahwasannya dia yang paling benar, dia yang paling di atas, semuanya keliru, semuanya di atas kebatilan, semuanya ilmunya rendah, dia yang paling tinggi. Jangan. Karena kesombongan seperti itu menunjukkan atau akan menimbulkan kejelekan, menimbulkan kerendahan di balik itu. Tapi hendaklah seorang itu tawadu', ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu tawadu', merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Karena kenapa? Karena walaupun sebanyak-banyaknya ilmu yang kita timba, sebanyak apapun ilmu yang kita cari, sebanyak apapun ilmu yang kita usahakan atau kita kumpulkan, kita masih sedikit ilmu yang kita miliki. Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba itu sedikit. Berarti jangan sampai kita menyombongkan ilmu yang kita dapatkan, kita hasilkan. Bersabar, terus berdakwah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan keilmuannya, namun kemudian meremehkan yang lainnya. Jangan sekali-kali seperti itu. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr, kesombongan itu adalah orang yang menolak kebenaran, kemudian merendahkan manusia. Ini orang ini fulan baru belajar kemarin, fulan ilmunya sedikit, fulan rendah sekali, enggak punya ilmu sama sekali. Jangan. Walaupun si fulan belajarnya sebentar, si fulan ilmunya sedikit, selama kebenaran yang muncul pada dia, maka wajib kita terima. Jadi kebenaran itu dari manapun arahnya, yang namanya kebenaran tetap kita benarkan. Jangan sekali-kali kita menolak kebenaran. Naam. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, Naam wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atasnya setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Jadi walaupun dia mungkin sudah pintar masalah mustalah, dia sudah hafal Al-Quran, hafal Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian pintar masalah akidah, masalah mustalah, masalah usul, masalah lughah bahasa Arab, nahwu, sharaf dan semisalnya. Namun jangan sekali-kali menyombongkan keilmuan yang ada pada dia. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang memiliki ilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Nah, setiap orang memiliki ilmu, alim, ada yang di atasnya apa? Lebih berilmu lagi. Nah, perlu diketahui ini menunjukkan bahwasannya sangat berharga dan sangat penting seorang itu menjaga niatnya. Jangan sampai kita menuntut ilmu, mencari ilmu agar mendapatkan gelar, dijuluki dengan syekh, dijuluki dengan ustaz, dijuluki dengan orang yang sangat berilmu, yang lainnya semua direndahkan. Jangan. Usahakan semua adalah at-tawadhu', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam suwab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'nillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.